ku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita, kau ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Ku jauh mimpiku dengan ini.